perlahan ratapi, hari berganti pada waktunya. Kan ku anggap rasa sakit yang kau berikan adalah setitik pelajaran yang membuatku rentan mudah percaya. Aku kan berjanji suatu waktu yang ku jalani, kan ku beli semua perlakuan mereka yang pernah menggoreskan sebuah cerita yang takkan pernah ku lupa. Oh, cukup tahu tak akan mau kenal lagi. Sedikit saja tahu kabar tentang dirimu rentan, rentan. Ku percaya nanti waktu yang akan menjawabnya. Ku yakin suatu nanti kau kan merasakannya. Karma, ku percaya bahwa itu ada. Janji suatu waktu yang akan ku jalani, kan ku beli semua perlakuan mereka yang pernah menggoreskan sebuah cerita yang takkan pernah ku lupa. Oh, cukup tahu tak akan mau kenal lagi. Sedikit saja tahu kabar tentang dirimu rentan, rentan. Ku percaya nanti waktu yang akan menjawabnya. Ku yakin suatu nanti kau kan merasakannya. Karma, ku percaya bahwa itu ada. Tahu tak akan mau kenal lagi. Sedikit saja tahu kan.